Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, mazilna fi bab al-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Masih kita pada bab mengajak berdakwah kepada persaksian la ilaha illallah. Dan sudah dikatakan kemarin bahwasanya sebaik-baik ucapan adalah ucapan yang mengajak kepada Allah, yang mengajak untuk mengesakan Allah, mengajak untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wan ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada seorang yang mengajak kepada Allah dan beramal dengan amalan yang saleh dan berkata, sungguh aku termasuk golongan muslimin, golongan yang berserah diri. Hadis dalil yang dibawakan oleh musannif pertama adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah di atas basirah. Ma mana basirah? Al-ilmu. Dan tidak hanya ilmu biasa, tapi ilmu yang meyakinkan. A'la darajat al-ilm. Setinggi-tinggi darajat ilm. Katakan, aku mengajak. Ini jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu yang sangat meyakinkan. Aku dan yang mengikutiku. Dan ucapkan subhanallah, dan aku bukan golongan orang-orang musyrik. Disebutkan dalam syarh al-manazil. Qala fi syarh al-manazil. Yuridu an tasila bistidlalika ila a'la darajatil ilm. Yang dimaukan di situ adalah untuk menyampaikan kepadamu dengan pendalilan tersebut kepada a'la darajatil ilm, kepada yang setinggi-tinggi derajat ilmu. Wa hiya al-basirah. Yaitu al-basirah. Padahal al-basirah adalah a'la darajat al-ilm. Allati yakunu nisbatal ma'lumi fiha ila al-qalb ka nisbatil mar'i ila al-basar. Yang perbandingannya apa yang diketahui padanya dengan basirah kepada hati, perbandingannya seperti apa yang dilihat kepada mata. Perbandingannya seperti apa yang dilihat kepada mata. Sesuatu yang dilihat oleh mata pasti orang itu akan yakin dan gak akan mudah ragu, gak akan mudah goyah dengan syubhat-syubhat yang disampaikan kepadanya. Tapi ini sepertinya bukan begini, seperti bukan begitu, kamu gak akan goyah. Kamu akan mengatakan, saya lihat sendiri, saya lihat dengan mata kepala sendiri, meyakinkan. Dan itu dikatakan basirah dari kata al-basar. Basara yubsiru, maka dikatakan basirah, ilmu yang meyakinkan, yang keyakinannya kepada hati seperti apa yang dilihat kepada mata, yang kadang disebut dengan ainal yakin. Ainal yakin, ini betul-betul keyakinannya seperti yang melihat sendiri. Wa hadhihi hiya al-khasisah allati iqtasa biha as-sahaba an sa'ir al-ummah. Dan ilmu yang paling tinggi yang dikatakan basirah ini adalah keistimewaan yang Allah berikan secara khusus. Setelah kepada Rasulullah SAW, Allah berikan khusus kepada para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Ikhtassa biha as-sahabah an sa'iril ummah. Ini keistimewaan para sahabat di atas seluruh umat-umat yang lain. Wa hiya a'la darajatil ulama, berarti mereka adalah setinggi-tinggi derajat para ulama. Karena ilmu yang ada pada mereka, basirah, a'la darajatil ilmi, maka orang-orangnya berarti a'la darajat al ulama. Mengapa demikian? Kenapa para sahabat dikatakan memiliki basirah? Karena kalian sejak tabi'in, tabi'in, tabi'in sampai hari ini dan sampai yang akan datang, enggak ada yang melihat Rasulullah SAW. Sah? Enggak ada yang melihat Rasulullah SAW. Enggak ada yang melihat bagaimana di waktu musim dingin yang sangat tiba-tiba beliau terduduk dan berkeringat, Rasulullah SAW. Kalian lihat? Tidak. Tapi para sahabat melihat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan beliau ummi, tidak membaca, tidak menulis, tiba-tiba ketika ada yang bertanya, Rasulullah SAW terdiam, tertunduk. Dan tiba-tiba surya alaih, beliau mengangkat kepalanya dan membaca ayat Allah Ta'ala, yas'alunaka an kada, yas'alunaka an kada. Mereka bertanya tentang ini, mereka bertanya tentang itu. Ini disaksikan oleh para sahabat. Bahkan ketika beliau berkendaraan di atas untanya, ketika menerima wahyu, untanya terduduk, enggak kuat mengangkat Rasulullah SAW. Terduduk, terjatuh. Dan sekian banyak mukjizat-mukjizat yang disaksikan oleh para sahabat dari Rasulullah SAW. Setiap ada kasus, maka Rasulullah SAW memutuskan dengan keputusannya. Mereka mendengar dan mereka menyatakan sami'na wa ata'na. Setiap ada perkara, Rasulullah SAW berbicara, memutuskan keputusan mana yang benar, mana yang salah. Dan setiap ada berita, Rasulullah SAW menyampaikannya saat itu juga. Bahkan ketika perang Mu'tah, Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat dalam keadaan perang masih berlangsung. Sekarang kepemimpinan dipimpin oleh fulan, dan beliau istushhida, terbunuh. Dan sekarang kepemimpinan diganti oleh fulan, dan fulan terbunuh, kata Nabi. Sekarang diganti oleh sayfun min suyufillah, salah satu pedang dari pedang-pedang Allah, yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin a'azakumullah. Ini semua disaksikan oleh para sahabat. Kita hanya mendengar. Mereka melihat dengan mata-mata mereka, sedangkan kita mendengar riwayat-riwayatnya. Khalid bin a'azakumullah. Ayyuhuma al-a'la, mana di antara keduanya yang lebih tinggi ilmunya, mana yang lebih meyakinkan? Tentunya melihat sendiri. Baik, maka dikatakan bahwasannya ini adalah khasisah allati ikhtassa biha as-sahabah. Ilmu basirah ini adalah keistimewaan yang Allah istimewakan para sahabat dengannya, bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti mereka a'la darajatil ulama, mereka adalah setinggi-tinggi derajat para ulama. Qala ta'ala, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ayat Allah yang menyatakan kul hadhihi sabili, katakan ini jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas basirah, aku dan pengikutku. Ay, maknanya ana wa atba'i ala basirah, ana wa man ittaba'ani, aku dan yang mengikutiku. Yani aku dan pengikutku mengajak kepada Allah, aku dan pengikutku mengajak di atas ilmu yang yakin. Khamilina azakumullah. Walaupun ilmu yang yakin pada Rasulullah SAW paling tingginya, karena beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jannah wan nar, surga dan neraka. Dan kemudian para sahabat, mereka memiliki basirah yang lebih tinggi dari kita, karena mereka melihat langsung Rasulullah SAW. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Tetapi semuanya basirah, semuanya meyakinkan. Karena apa yang kita dengar dari Rasulullah SAW, dengan riwayat yang sahih, dengan sanad yang sahih, dengan rawi-rawi yang terpercaya, itu pun meyakinkan. Apalagi dengan dalil-dalil yang mutawatir. Yang mutawatir itu yastahil tawaqquhu alal kidib. Mustahil direncanakan untuk dusta. Karena mutawatir. Diriwayatkan dari sekian banyak orang, sekian banyak negeri, dari orang yang berbeda-beda, berjauhan, tidak kenal, meriwayatkan dengan riwayat yang sama. Maka ini juga meyakinkan. Karena mustahil tawatuhum al-kadhib. Tidak mungkin mereka berencana untuk dusta, ketemu saja tidak. Hadirin a'azakumullah. Maka aku dan pengikutku semuanya berada di atas ilmu yang yakin. Waqila, dan dikatakan pula, wa man ittaba'ani 'atafun 'ala al-marfu'. Siapa yang mengikutiku? Ini 'atafun. Mengikut pada al-marfu', pada kalimat ad'u. Aku mengajak dan juga pengikutku mengajak. Beda sedikit tetapi tidak bertentangan dengan tafsir yang tadi. Aku dan pengikutku di atas ilmu. Atau aku dan pengikutku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapa yang tidak mengajak kepada Allah bukan pengikut Nabi. Siapa yang mengajaknya kepada hawa, siapa yang mengajaknya kepada hawa nafsunya sendiri, pada pribadinya, pada golongannya, maka dia bukan pengikut Nabi. Karena Nabi menyatakan, aku dan pengikutku ad'u ilallah. Mengajak kepada Allah. Aku wa man ittaba'ani, dan juga yang mengikutiku. Dan juga tafsir yang kedua, bahwa siapa yang tidak berdakwah di atas ilmu bukan golonganku. Karena tafsir yang pertama tadi berkata, ana wa atba'i ala basirah. Aku dan pengikutku di atas ilmu. Artinya yang berdakwah tanpa ilmu, tanpa dalil, tanpa hujjah, mereka bukan pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa man ittaba'ani kadzalika yad'u ila Allah ta'ala ala basirah. Maka maknanya adalah bahwa aku dan pengikutku juga mengajak kepada Allah di atas ilmu. Wa 'ala al-qawlain, dan menurut dua pendapat ini, fal ayatu tadullu 'ala anna atba'ahu hum ahlul basair ad-da'ina ila Allah ta'ala. Dengan dua tafsir tadi tidak bertentangan, kedua-duanya menunjukkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwasanya pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang meyakinkan, memiliki hujjah-hujjah, dalil-dalil yang qat'i, qat'iyyut tsubut, qat'iyyud dilalah, yang meyakinkan, penuh kepastian. Ad-da'ina ila Allah taala, yang semuanya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man laisa minhum falaisa min atba'ihi, siapa yang bukan seperti mereka maka bukan pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alal haqiqah wal muwafaqah, secara kenyataan dan secara kecocokan bukan pengikut Nabi. Kenyataannya kalau mengajak kepada selain Allah ya bukan pengikut Nabi, karena dakwahnya tidak sama dengan dakwah Nabi. Kalau tidak di atas ilmu sama, berarti dia bukan pengikut Nabi pada hakikatnya. Dan juga dengan muwafaqah, tidak ada kecocokan. Wa in kana min atba'ihi 'ala al-intisab wa ad-da'wa, walaupun mungkin masih pengikut Nabi dalam pengakuannya, dalam penisbatannya, al-intisab penisbatan, wa ad-da'wa pengakuan. Walaupun pada penisbatannya masih menisbatkan diri, saya muslim, saya pengikut Nabi. Walaupun masih mengaku sebagai pengikut Rasulullah, aku pengikut Nabi Muhammad SAW, tetapi kenyataannya berbeda, dakwahnya berbeda, juga ilmu yang dibawanya berbeda, maka tentunya pada hakikatnya bukan pengikut Nabi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fihi masail. Berkata musannif, wa huwa syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dalam ayat ini ada beberapa masalah. Ini beberapa faedah yang kita ambil. Minha, diantaranya tanbih alal ikhlas. Lianna katsiran minan nasi law da'a ila al-haqq fa huwa yad'u ila nafsihi. Faedah pertama, peringatan untuk ikhlas, untuk memurnikan ibadah, memurnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lianna katsiran minan nas, karena kebanyakan manusia law da'a ila al-haqq, kalaupun mengajak kepada kebenaran katanya, ternyata fahuwa yad'u ila nafsih, ternyata dia mengajak kepada dirinya sendiri. Mengajak kepada dirinya sendiri. Qul inna a'udzubikumullah. Perhatikan. Kata musannif rahimahullah bahwa kalau dikatakan aku dan pengikutku ad'u ilallah, berarti di sini diajarkan untuk ikhlas. Untuk memurnikan niat bahwa kami mengajak untuk Allah. Mengajak kepada Allah, artinya wahai manusia beribadalah kepada Allah. Wahai manusia esakanlah Allah. Wahai manusia hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja, jangan beribadah pada yang lain. Ini dakwah ilallah. Artinya jangan kemudian mengajak pada pribadinya, ikutilah aku, ikutilah aku. Walaupun kamu salah. Walaupun saya salah, ikuti saya. Ini barakallahu fikum, mengajak untuk taklid. Berarti yad'u ila nafsi. Mengajak pada dirinya sendiri. Atau mengajak pada golongannya. Atau mengajak pada kelompoknya. Atau mengajak kepada partainya. Pokoknya kalau sudah mau ikut kelompoknya, ikut golongannya, ikut partainya, maka dia sudah merasa berhasil. Wah, berhasil dakwah kita. Sudah banyak yang masuk organisasi kita. Yang dilihat adalah apakah mereka beribadah kepada Allah atau masih mencampurnya dengan kesyirikan. Itu yang dilihat harusnya. Bukan dilihat masuk kelompoknya atau tidak masuk kelompoknya. Apakah sudah punya kartu anggota ataupun belum punya kartu anggota. Jangan itu yang dilihat. Berarti itu yad'u ila jama'atihi atau ila firqatihi atau ila hizbihi. Berarti orang ini mengajak pada hizibnya, kelompoknya. Bukan mengajak kepada Allah. Peringatan. Dalam ayat ini dikatakan ad'u ilallah ala basirah. Aku mengajak kepada Allah di atas ilmu. Faedah kedua, masih kata musannif rahimahullah, annal basirah minal fara'id. Bahwa basirah termasuk keharusan. Fardu. Enggak boleh sembarangan mengajak manusia tanpa ilmu. Enggak boleh sembarangan berdakwah tanpa dalil, tanpa hujah, tanpa ayat, tanpa hadis. Tanpa hadis sahih. Jangan. Yang namanya ilmu harus. Sampai Nabi menyatakan, sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada nabinya, katakan, ini jalanku. Aku mengajak kepada Allah di atas ilmu, aku dan pengikutku. Artinya siapa yang tidak mengajak dengan ilmu, bukan golonganku. Berarti harus. Naam. Harus. Ini faedah kedua. Annal basirata minal fara'id. Bahwa ilmu itu adalah keharusan, kewajiban. Adapun juhal, orang-orang bodoh, maka diperintahkan pada mereka adalah belajar. Adapun orang-orang yang jahil, diperintahkan mereka untuk was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlul ilmi kalau kalian tidak tahu. Bagaimana berdakwah tanpa ilmu? Akan menyesatkan manusia. Berdakwah tanpa ilmu akan menyesatkan manusia walaupun mungkin tidak sengaja. Oh, saya kira ini benar, ternyata salah. Saya kira ini wajib, ternyata enggak wajib. Ternyata akhirnya na'udzubillah menghalalkan darah kaum muslimin dalam keadaan jahil. Seperti khawarij, semangat tinggi, mereka enggak punya ilmu. Apa kata Hasan al-Basri rahimahullah? Bahwa satu kaum, secara maknanya, satu kaum semangat beribadah, tetapi tidak semangat mencari ilmu. Fakharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Satu kaum semangat beribadah, semangat berdakwah, tapi tidak semangat cari ilmu. Apa akibatnya? Fakharaju ala ummati Muhammad. Akhirnya mereka justru memerangi umat Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka justru memerangi kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, memporak-porandakan negeri kaum muslimin. Ini karena mereka berdakwah dengan jahal, berdakwah dengan kebodohan. Al-salis, yang ketiga atau faedah salisah, wa minha anna min qabhi syirk kaunuhu masabbatan lillah. Bahwasanya jeleknya syirik adalah karena itu mencerca Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha mulia, tidak mungkin ada tandingan baginya. Tiba-tiba kaum musyrikin menyembah selain Allah, berarti ini menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, dan itu masabbah. Masabbah dari kata sibab, cercaan. Kesyirikan dalam bentuk apapun terkandung dalamnya cercaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dari mana diambilnya faedah ini? Dari ucapan subhanallah. Apa subhanallah? Maha suci Allah. Kita wajib mensucikan Allah, tidak mungkin punya tandingan. Kita wajib mensucikan Allah, tidak mungkin punya saingan. Tidak mungkin ada makhluk-makhluk yang sama dengan Allah. Maka setiap musyrikin berarti mereka tidak mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mencerca Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha, yang keempat, ib'adul muslim anil musyrikin la yasiru minhum walau lam yusyrik. Menjauhkan seorang muslim dari kalangan musyrikin. Ini menjauhkan dari golongan musyrikin. Ini faedah keempat. Dari mana diambilnya? Dari perintah Allah kepada nabinya dan kepada pengikut-pengikut nabinya untuk mengucapkan wama ana minal musyrikin. Wama ana minal musyrikin. Tidaklah aku termasuk golongan orang musyrik. Tidaklah aku termasuk golongan musyrikin. Ini berbeda dengan kalimat aku tidak berbuat syirik. Berbeda. Memiliki makna zaid, memiliki makna yang lebih daripada itu. Bukan hanya tidak syirik, tapi tidak bergabung dengan musyrikin. Dan sudah kita terangkan ketika menggambarkan sifat Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wama kana minal musyrikin. Apa maknanya wama kana minal musyrikin? Sudah terangkan di sana. Teman-teman masih ingat. Yani la yasiru minhum walau lam yushrik. Saya ulangi. La yasiru minhum walau lam yushrik. Tidak bergabung bersama mereka walaupun tidak syirik. Tidak bergabung bersama mereka walaupun tidak syirik. Artinya mereka harus meninggalkan kesyirikan dan juga meninggalkan orang-orangnya. Jadi ketika didakwahi, mereka enggak mau, maka pisahkan, tinggalkan. Dan itu yang disunnahkan. Dan itu adalah teladan para anbiya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Id qalu liqaumihim inna bura'a'u minhum wa mimma ta'buduna min dunillah. Lihat Allah katakan, telah ada teladan bagi kalian pada diri Ibrahim dan yang bersamanya. Dalam tafsirnya dikatakan yang bersamanya adalah para anbiya. Itu qalu liqaumihim, ketika mereka semua berkata pada kaum-kaumnya masing-masing. Para rasul berkata pada kaumnya, inna bura'u minkum, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah. Berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah. Min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan telah tampak kebencian dan permusuhan antara kami dengan kalian. Tampak atau tidak tampak? Sangat jelas. Permusuhan mana yang lebih besar daripada peperangan? Rasulullah SAW berperang pada perang Badar melawan siapa? Musyrikin. Pada perang Khandaq, pada perang Uhud melawan siapa? Musyrikin. La yasiru minhum, tidak masuk golongan mereka. tidak bergabung dengan mereka. Bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan. Tampak kebencian dan permusuhan antara kami dengan kalian selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai mereka mau beriman kepada Allah saja. Kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, mengerjakan salat dan mengeluarkan zakat, maka khallu sabilahum. Maka biarkan jalan mereka. Fa ikhwanukum fid din. Mereka adalah saudara-saudara kalian. Kembali kepada kitab. Betul, apa faedah yang keempat yang didapatkan dari ayat ini? Dijauhkannya seorang muslim atau diperintahkan seorang muslim untuk menjauh dari musyrikin. La yasiru minhum walau lam yusyrik. Tidak bergabung dengan mereka walaupun tidak syirik. Intaha. Selesai ucapan al-musannif rahimahullah. Ini menunjukkan ada empat faedah. Faedah pertama, keikhlasan, atau lima faedah. Empat ya. Pertama, ilmu, keharusan. Pertama, keikhlasan. Harus berdakwah hanya kepada Allah, tidak berdakwah pada dirinya, pada kelompoknya, pada hizibnya, pada organisasinya. Yang kedua, ilmu merupakan keharusan. Yang ketiga, ini yang kelewat tadi. Anna dalalatu husni tauhid annahu tanzihun lillah. Bahwa di antara bentuk indahnya tauhid, karena tauhid itu adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Katakan subhanallah. Bahwa tauhid di antara indahnya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan. Yang keempat, bahwa kesyirikan sebaliknya merupakan cercaan kepada Allah Taala. Yang kelima, seorang muslim hendaklah menjauh dan memisahkan diri, berlepas diri dari kaum musyrikin. Wa qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah fi ma'na qawlihi ta'ala, dan makna ucapan Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Rabbmu. Selalu diperintahkan untuk mengajak kepada Allah. Tadi dikatakan ad'u ila Allah, sekarang diperintahkan ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah ke jalan Rabbmu bil hikmati, dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah nafsirkan ayat ini? Dzakara subhanahu maratib ad-da'wah waj'alaha thalathata aqsamin bihasbi halil mad'u. Kata Ibnu Qayyim, Allah sebutkan di sini ada tiga martabat, tiga tingkatan dakwah, dan dijadikannya tiga perkara ini masing-masing untuk yang dihadapi, untuk mad'u yang dihadapi. Kalau mad'unya begini, pakai yang pertama. Mad'unya begitu, pakai yang kedua. Mad'unya lain lagi, pakai yang ketiga. Wahai kata. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga metode dakwah, disesuaikan dengan mad'unya, disesuaikan dengan siapa yang diajak. Qala, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa innahu imma an yakuna taliban lil haqq muhibban lah. Karena kadang-kadang orang yang diajak ini an yakuna taliban lil haqq, ternyata orang yang memang mencari kebenaran, muhibban lahu, dan cinta, suka kepada kebenaran. Mu'athiran lahu ala ghairihi id'arafah. Dan dia akan lebih mementingkan kebenaran dari yang lainnya kalau dia sudah tahu. Sayangnya dia belum tahu. Bagaimana didakwahi orang ini? Fahada yud'a bil hikmah. Maka orang seperti ini diajak dengan hikmah. La yahtaju ila maw'idhatin wajidal. Orang ini cukup diajak dengan hikmah, tanpa perlu berpanjang lebar dengan mau'idhah, apalagi jidal. Tapi apa itu yang namanya hikmah? Disebutkan dalam tafsirnya hikmah adalah qala Allah wa qala Rasul. Hikmah itu ilmu, sampaikan dalil. Allah berfirman. Rasulullah SAW bersabda. Qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, sebutkan dalil-dalil. Cukup. Orang ini akan paham dan akan lebih memilih kebenaran. Enggak perlu pakai ancam-mengancam. Enggak perlu pakai sebaliknya, ya, menggambarkan betapa indahnya dan seterusnya. Memang orang ini muhibban lil haq, orang yang suka kebenaran tapi belum tahu. Maka cukup dengan kalimat alam tasma' qala Allah taala. Tidakkah kalian dengar ucapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ucapan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya? Alam tasma'u qala 'abdun salih. Tidakkah kalian dengar ucapan hamba yang saleh kepada anaknya, ya bunanya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Cukup. Golongan kedua, imma an yakuna mushtaghilan bi dhaddil haqq. Atau golongan orang yang kedua adalah orang yang sibuk dengan selain hak. Sibuk dengan lawannya kebenaran. Berarti sibuk dengan kebatilan. Lakin law arafahu atharahu wattaba'ahu. Tetapi kalau dia tahu kebenaran, dia akan lebih memilih kebenaran. Dia akan mengikuti kebenaran. Sayangnya sudah tertutup, terlalu sibuk dengan kebatilan-kebatilan. Fahadha yahtaju ilal ma'idhati wat targhibi wat tarhib. Maka orang seperti ini harus dikasih nasihat. Harus dikasih mau'idhah. Dan nasihat ini terdiri dari dua perkara. Targhib wat tarhib. Enggak cukup dengan kalimat Allah berfirman. Enggak cukup dengan kalimat Rasulullah SAW bersabda. Harus diterangkan bahwa Allah mengancam. Kalau engkau tidak ikut ayat ini, engkau diazab. Kalau engkau mau mengikuti ayat ini, engkau akan mendapatkan jannah. Harus ada targhib, ada tarhib. Kalau digambarkan tentang sholat misalnya, kalau yang pertama cukup dikatakan bahwa sholat itu adalah rukun min arkanil Islam. Allah memerintahkan kalian sholat. Rasulullah SAW memerintahkan engkau sholat. Maka dia sholat. Tetapi kalau dia dalam keadaan tidak seperti itu, terus sibuk dengan yang lainnya, waktunya hampir-hampir tidak ada, maka diingatkan, kalau engkau tidak sholat, engkau kafir, engkau keluar dari Islam, engkau akan begini, akan begitu, akan begini, akan ditakut. Masa sampai seperti itu? Dia akan sholat. Sebab mulai ada rasa takutnya. Barakallahu fikum. Atau sebaliknya, dengan terghib. Kalau tadi menakut-nakuti, itu pakai ha, tarhib. Kalau memberikan tarhib, itu yang sebaliknya. Engkau akan mendapatkan jannah kalau kau kerjakan. Akan mendapatkan pahala yang besar. Engkau akan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan gantikan apa yang kau tinggalkan karena Allah itu dengan yang lebih baik. Man awwadha atau man taraka syai'an lillah, awwadahu Allahu khairan minhu. Man taraka syai'an lillah, siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Tutup tokomu, salat. Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Jangan khawatir, enggak akan rugi. Fanafina a'azakumullah. Ini targhib. Wa imma an yakuna mu'anidan mu'aridan. Atau kemungkinan ketiga, orang yang memang penentang. Orang yang memang mu'anid. Berpaling dari kebenaran, menentang kebenaran, membantah kebenaran. Orang yang seperti ini didakwahi dengan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan yang lebih baik, kata Allah. Fahada yujadal billati hiya ahsan. Orang seperti ini dibantah. Kalau khawatir kamu terbawa dengan dia, bantah dari jauh. Bisa gak bantah dari jauh? Hah? Bisa gak? Bisa. Dengan mengirimkan risalah, tulisan, surat panjang hujahnya ini, ucapanmu, ucapan batil, buktinya ini, dalilnya ini. Hah? Baca. Atau dengan mengirimkan berbagai macam bantahan-bantahan dari CD-CD, rekaman-rekaman, atau melalui berbagai macam cara. Barakallahu fikum. Harus dibantah supaya hujah-hujahnya patah, runtuh. Kadang-kadang orang itu dalam keadaan meyakini kebenaran apa yang dia pegang, padahal yang dia pegang batil, tapi dikatakan itu benar. Ini hak kok, saya punya hujah, saya punya dalil. Bagaimana? Apakah kita enggak bantah? Kasihan. Ternyata yang dia yakini kebenarannya adalah hadis dhaif. Maka kamu kirimkan, maaf, apa yang kamu sampaikan kemarin dari dalil-dalil itu adalah hadis dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Fulan. Kan ada rawi yang bernama Fulan, bahwa rawi itu kadzab. Maka hadis yang seperti enggak bisa dipakai. Tetapi yang lebih sahih adalah hadis ini. Agar dia taubat dari kesalahannya dan kembali pada kebenaran. Yujadal billati hiya ahsan. Dibantah dengan yang lebih baik. Atau mereka-mereka yang na'udzubillah membantah kebenaran dengan hawa, dengan akalnya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Maka kita katakan bahwa agama ini dari Allah, maka ilmunya dari Allah, bukan dari otakmu, bukan dari perasaanmu. Jangan dilawan dengan perasaan, jangan dilawan dengan akalmu. Lihat ucapan Allah, lihat ucapan Rasul, sampaikan. Ini yujadal billati hiya ahsan, dibantah dengan yang lebih baik. Fa in raja, kalau mau rujuk, alhamdulillah. Kalau mau rujuk, alhamdulillah, itu harapan kita. Wa illan tuqila ma'ahu ilal jallad. Kalau ternyata tidak mau rujuk, maka dipindahkan kepada marhalah keempat. Untuk ilal jallad, dibawa kepada tukang pukul in amkan, kalau memungkinkan. Tukang pukul yang resmi. Siapa tukang pukul yang resmi? Penguasa. Laporkan pada penguasa, cambuk. Dinasehati untuk jangan minum khamr, tetap minum khamr. Nasehati untuk jangan mengkonsumsi narkoba, tetap. Diperingatkan, diancam, terus. Sampai dibantah dengan sekian hujjah. Tapi kan ini kan begini, tapi kan ini begini. Halas. Kalau tidak mau berhenti, saya akan laporkan polisi. Biar dicambuk. Dalam pemerintahan Islam, dicambuk. Atau dipenjara. Atau hasba mara'a al-hakim. Atau hukuman-hukuman lain sesuai dengan apa yang dianggap atau sesuai dengan apa yang diputuskan oleh hakim. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ini sudah marhalah, bukan marhalah kita lagi. Itu urusan penguasa. Demikian ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Wa imma wa qala aidan, dan berkata juga Ibnu Qayyim rahimahullah, wal farqu baina hubbil imama wa da'wah ila Allah wa hubbir riyasah wal farq baina ta'dhim amrillah wa nushhi lahu wa ta'dhim an-nafs was-sa'y fi hadhiha. Perhatikan. Kata Ibnu Qayyim, perbedaannya antara hubur riasah, senang tampil, senang jadi pemimpin, dengan dakwah kepada Allah, huwal farq, itu adalah perbedaan antara pengagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan pengagungan agama Allah, penghormatan terhadap agama Allah dan nasihat untuk Allah dengan pengagungan terhadap dirinya sendiri. Penghormatan terhadap dirinya sendiri dan usaha hanya untuk keuntungan dirinya sendiri. Itu perbedaannya. Hati-hati. Kita lihat banyak di mimbar-mimbar para da'i berbicara. Berbicara dengan nasihat, semuanya nasihat. Kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada agama dan sebagainya. Ternyata di antara mereka ada dua golongan. Ada golongan yang mengagungkan Allah, menghormati agama Allah, dan mementingkan agama Allah. Ternyata sebagian yang lain hanya mengagungkan dirinya, hanya menghormati dirinya, dan hanya mencari keuntungan dirinya. Maka apakah golongan kedua ini dikatakan yad'u ila Allah? Tidak. Golongan kedua ini yad'u ila nafsih. Yad'u ila nafsih. Saya punya karamah. Saya punya kelebihan. Dan kalau saya berbicara pasti benar. Dan saya, ini bukan mengajak pada Allah. Yad'u ila nafsih. Walaupun seakan-akan diawali dengan kalimat beribadalah pada Allah, bertakwalah pada Allah, saya saja puasanya begini, sholatnya begini, dan saya itu karena banyak zikir, maka kalau saya berbicara ucapan saya tepat, dan kalau saya nebak tebakan saya benar, dan kalau begini, kalau begitu, dan saya berbagai macam mukjizat Allah berikan pada saya orang yang karamah, saya waliullah. Yad'u ila man? Yad'u ila nafsi. Hubbu riyasah. Hubbu riyasah, senang untuk dijadikan rais. Hubbul imamah, senang untuk dijadikan imam. Ingin ditokohkan, ingin ditampilkan, ingin ditinggikan. Qanabillina'azakumullah, akan terlihat berbeda hasil yang didapatkan. Seorang da'i ilallah yang ikhlas akan menjadikan murid-muridnya, pendengarnya, pengikutnya jadi orang-orang yang ikhlas beribadah untuk Allah. Tetapi kalau orang itu hubbur riyasah, senang jadi pemimpin, senang tampil, maka ketika dia berdakwah, hasilnya adalah hanya menjadikan orang-orang yang taklid kepadanya. Pokoknya apa kata dia? Pokoknya apa kata ustaz? Pokoknya apa kata syekh? Pokoknya apa dari kiai? Kenapa? Karena diajarnya seperti itu. Saya. Bukan qala Allah, qala Rasul. Baca ayatnya, lihat hadisnya. Diajarkan manusia itu untuk kembali pada Allah dan Rasulnya. Kembali pada dalil-dalil. Tetapi sebagian mereka justru mengajak pada dirinya. Pokoknya apa kata saya, harus kalian ikut. Ini bahaya. Sebab tidak ada manusia yang maksum. Tidak ada manusia yang tidak pernah tergelincir salah. Setiap manusia pasti ada salahnya, ada kekeliruannya. Maka seorang da'i yang ikhlas tidak mengajarkan taklid. Tidak mengajarkan ta'assub pada dirinya. Tetapi mengajarkan untuk kembali pada hujjah. Kembali pada dalil. Sebagaimana kata ucapan para imam-imam. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau ada hadis yang sahih bertentangan dengan ucapanku, farmi qawli ardal ha'id. Lemparkan ucapanku ke dinding. Ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Atau ucapan beliau juga, kalau ada ucapanku yang bertentangan dengan hadis yang sahih, maka ketahuilah bahwa aku waktu itu dalam keadaan tidak sadar, dan aku bertaubat pada Allah. Aku cabut ucapanku, dan aku rujuk hidupku dan matiku. Artinya walaupun sudah mati, sudah meninggal, beliau menyatakan, aku cabut ucapanku yang bertentangan dengan hadis sahih. Pegang hadis sahih. Dan mengatakan pada muridnya, yang bernama Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad, Ibn Hanbal itu muridnya. Ya Ahmad, kalau engkau mendapatkan hadis sahih, beritahu aku. Aku akan rubah pendapatku dan aku akan ikuti hadis yang sahih. Khamilina azakumullah. Demikian pula ucapan Imam Ahmad sendiri mengikuti gurunya. Mengikuti Imam Syafi'i. Iza sahal hadis, fahuwa madhabi. Kalau hadis itu sahih, itu madhabku. Demikian pula Imam Malik, demikian pula Abu Hanifah dan semua para imam-imam mengucapkan kalimat yang hampir sama. Bahwa aku mengikuti hujjah, dalil. Kalau ada ucapanku yang salah, berbeda dengan hadis, pakai hadis. Tinggalkan ucapanku. Imam Ahmad rahimahullah berbicara. Dicatat pelajaran-pelajarannya. Ketika diperiksa catatan para murid-muridnya, Imam Ahmad marah. Kenapa kalian catat ucapanku? Catat hadis yang aku sampaikan. Suruh dicatat hadis yang aku sampaikan. Jangan catat ucapanku. Tapi catat hadis yang aku sampaikan. Dalil-dalil yang aku sampaikan. Barakallahu fikum. Sehingga catatan-catatan dari mereka kebanyakan isinya kitab hadis. Kitab hadis. Allah rahimahullah. Fa innan nasih lillah al-muhib lahu yuhibbu an yuta'a rabbuhu fala yu'sa. Karena sesungguhnya seorang yang memberikan nasihat untuk Allah ikhlas, Al-muhibbu lahu, orang yang cinta kepada Allah, niscaya dia akan suka untuk ditaati Allah, ditaati Rabbnya, dan tidak dimaksiati. Jadi tujuan si da'i ini, yang ikhlas ini, adalah agar bagaimana Allah tidak dimaksiati, agar manusia taat pada Allah, tunduk pada Allah. Itu tujuannya. Wa antakuna kalimatuhu hiyal uliya, dan berupaya agar kalimat Allah menjadi yang paling tingginya. Ini nasih lillah. Ini orang yang menasihati karena Allah, untuk Allah. Ini orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengharapkan an yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Yang mengharapkan bahwa agama ini semuanya milik Allah. Wa an yakuna al-ibad mumtathilina awamirahu mujtanibina nawahiyahu. Yang mengharapkan, bertujuan agar para hamba-hamba Allah mempraktekkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu tujuan seorang da'i yang ikhlas, tujuan seorang nasih lillah, nasihun amin, penasehat untuk Allah karena Allah, penasehat yang ikhlas. Itu tujuannya. Beda dengan penasehat-penasehat gadungan yang ternyata bukan lillah tapi li nafsihi, yang ternyata bukan lillah tapi li hizbihi. Maka tentunya tujuannya bukan agar Allah dimuliakan, tapi agar dirinya dimuliakan. Gimana caranya untuk menunjukkan kepada mad'unya bahwa saya itu alim. Dia praktekkan semua ilmunya, dia tuangkan semua yang dia hafal, dia sampaikan segala yang dia ngerti semuanya, sehingga pengikutnya bingung. Ini ustaz ini masya Allah ilmunya luas sekali. Terus kamu ngerti gak? Enggak lah, terlalu tinggi saya gak paham. Nah tujuannya apa? Dia berbicara seperti itu agar pengikutnya mengatakan, Wah, ini alim betul, hafalannya banyaknya bukan main. Kamu dapat apa? Saya gak dapat apa-apa, saya bingung. Pendapat sekian belas pendapat dibawakan semua dengan dalilnya masing-masing. Bahkan ada sekian qiraah dibacakan semua dengan alasannya masing-masing, dengan riwayatnya masing-masing. Maka masyarakat malah bingung dengan kajian orang ini. Kesimpulannya cuma satu. Wah, ustaznya mumpuni, pintar banget. Adapun paham, enggak. Karena bingung. Dituangkan seluruhnya. Man ta'allama jumlatan dhahaba jumlatan. Siapa yang mempelajari ilmu sekaligus akan hilang sekaligus. Tetapi yang namanya belajar itu setahap demi setahap. Kalau orang itu ternyata masih baru, ya diajari alif ba ta. Jangan diajari ikhtilafnya para mujawidin. Dalam masalah ini para ahli tajwid berikhtilaf, berselisih. Begini, begini, begini, begini. Dia masih belajar alif ba ta, diajari seperti itu. Apa tujuannya kira-kira kalau bukan yubahi binafsih? Kalau bukan membanggakan dirinya sendiri. Kami bina azam Allah tiati. At-tanbih ala al-ikhlas. Ini peringatan untuk ikhlas. Qala rahimahullah. Faqad nasaha lillahi fi 'ubudiyyatihi wa nasaha khalqahu fi al-mad'u fi ad-da'wati ila Allah. Fa huwa yuhibbu al-imama fi ad-din. Bal yas'al rabbahu أن يجعله للمتقين إماما يقتدى به المقتدون يقتدي به المقتدون كما اقتدى هو بالمتقين. فقد نصح لله. Berarti orang ini telah memberikan nasihat untuk Allah dalam peribadatannya dan juga menasihati makhluk-makhluknya dalam dakwah kepada Allah. Maka orang yang ikhlas ini cinta imamah fiddin. Perhatikan, cinta imamah fiddin berbeda dengan yang tadi. Bukan ingin disanjung, ingin dijadikan tokoh, ingin dijadikan sebagai imam, bukan. Tapi hubbul imamah fiddin artinya dia ingin menjadi panutan umat dan umat mengikuti agama. Agama Allah, mengikuti din yang dia sampaikan. apa doanya dalam Al-Quran? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Asyahid yang terakhirnya, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan aku bagi orang-orang muttaqi sebagai imam. Ini ingin menjadikan atau ingin dijadikan oleh Allah sebagai imamul muttaqin, sebagai orang yang diikuti dalam ketakwaan, diikuti dalam kebenaran, diikuti dalam kebaikan, diikuti dalam takwa. Dan itu harapan seorang mukmin, harapan yang baik, diikuti anak-anaknya, diikuti istrinya, diikuti teman-temannya, diikuti saudara-saudaranya, diikuti murid-muridnya dalam ketakwaan. Bayas'alu rabbahu, bahkan meminta pada Rabbnya, an yaj'alahu lil muttaqina imama, meminta pada Rabbnya agar menjadi imam al-muttaqin. Yaqtadi bihi al-muqtadun, yang diikuti oleh para orang-orang yang mengikutinya fil khair. Beda dengan yang tadi. Tadi ingin diikuti dalam segala hal. Karena diajarkan taklid, diajarkan ta'asub, pokoknya apa jari kiai. Ini diajarkan taklid, diajarkan ta'asub. Tetapi yang dimaksud di sini, semoga aku menjadi orang yang mengajarkan kebaikan dan mereka mengikuti kebaikan yang aku sampaikan. Dan kalau aku salah, mereka bukan mengikuti, mereka menegurku. Itu yang dikatakan harapan-harapan seorang mukmin. Agar benar-benar mereka menjadi orang yang mengikutiku dalam kebaikan dan mengingatkanku dalam kesalahan. Kama iqtada huwa bil muttaqin, sebagaimana beliau pun atau orang itu pun mengikuti muttaqin yang sebelumnya. Dan muttaqin yang sebelumnya mengikuti muttaqin yang sebelumnya, sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa idza ahabba hadzal 'abdu da'i ila Allah an yakuna fi a'yunin nasi jalilan, kalau seorang hamba yang da'i kepada Allah ingin menjadikan dirinya di mata manusia mulia, wa fi qulubihim mahiban aw muhiban, dan di hati mereka berwibawa, wa ilaihim habiban, dan menjadi orang yang dicintai oleh mereka, wa yakuna fihim muta'an, dan agar menjadi orang yang ditaati di tengah mereka, likay yatammuna bihi, agar mereka mengikutinya, wa yaktafu athar ar-rasul 'ala yadayhi, agar mereka mengikuti jejak-jejak Rasulullah melalui tangannya, lam yadurruhu dhalik, yang demikian tidak jelek, yang tidak dilarang, lam yadurruhu, enggak merusak keikhlasan, kalau tujuannya itu agar bisa membimbing mereka, agar aku menjadi contoh teladan pada mereka, agar aku menjadi contoh dalam mengikuti kebenaran. Ini harapan-harapan yang benar. Lam yadurruhu wa lam yadurruhu dzalika bal yuhmad alaih, bahkan terpuji. Li'annahu da'i ilallah, karena dia da'in ilallah, dia mengajak kepada Allah dengan ikhlas. Seorang yang berdakwah kepada Allah mengharapkan agar Allah ditaati, tidak dimaksiati. Taatilah Allah, jangan bermaksiat kepada Allah. Apa harapannya? Diikuti apa enggak diikuti? Hah? Apa harapannya? Harapannya diikuti kan? Maka wajar meminta kepada Allah semoga dakwah yang hak ini diikuti, dan apa yang aku sampaikan dari Allah dan Rasulnya mereka ikuti. Ini harapan yang baik. Dan semoga aku menjadi teladan mereka. Ini harapan yang baik. Berbeda dengan yang tadi, yang mengajarkan untuk ta'asub pada dirinya, taklid pada dirinya, membebek pada dirinya. Maka ini barakallahu fikum adalah sesuatu yang salah, bahkan bertentangan dengan keikhlasan. Ciri-cirinya, kalau ditegur oleh muridnya dengan dalil, dengan hujah, dia marah. Nah, itu ciri-cirinya. Kamu tahu apa? Anak kemarin masih bau kencur, berani-berani negur saya. Padahal salah. Ini barakallahu fikum. Ciri-ciri kalau dia betul-betul mengajarkan pada santrinya untuk muqallid, untuk taklid. Padahal harusnya dia gembira. Alhamdulillah. Murid saya ternyata ngerti, ternyata tahu dalil-dalil, ternyata baca kitab juga. Dia harusnya bangga. Nah, sebagaimana imam, wahuwa imam, Imam Malik rahimahullah, padahal dia seorang imam, ketika disampaikan oleh muridnya satu hadis yang menentang ucapan dia ketika disampaikan. Ini Imam Malik berpendapat dengan pendapat yang lemah. Ada hadis yang lebih sahih. Sampaikan setelah selesai. Muridnya menegur dengan sopan. Setelah selesai, sampaikan hadis. Ketika disampaikan hadisnya, kata Imam Malik, hadza hadis hasan. Ini hadis bagus riwayatnya. Hasan derajatnya. Maka aku lihat ketika pengajian berikutnya, Imam Malik mencabut ucapan yang kemarin. Dan berubah pendapatnya dengan pendapat hadis yang aku sampaikan. Ini Imam Malik rahimahullah, wa huwa imam. Apalagi mereka-mereka yang bukan imam, kenapa kalau rujuk? Kenapa kalau mencabut pendapatnya dan mengatakan aku salah kemarin, aku keliru? Ternyata ada hadis yang lebih sahih dibawakan oleh santriku kemarin dari kitab ini, dari kitab ini. Balias al-rabbahu, hendaklah minta pada Rabbnya menjadi imaman lil muttaqin. Hendaklah berharapnya bukan menjadi orang yang ditaklidi, tapi harapannya menjadi imam al-muttaqin, pimpinan orang-orang takwa, pengayom orang-orang takwa. Karena seorang da'i yang ikhlas, yuhibbu an yuta'a wa ya'bud wa yuwahhid. Da'i ila Allah yuhibbu an yuta'a wa ya'bud wa yuwahhid. Da'i kepada Allah tentunya ingin, suka agar Allah ditaati, agar Allah diibadahi, dan agar Allah diesakan. Fa huwa yuhibbu ma yakunu 'aunan 'ala dzalik. Maka orang tersebut pasti juga menghendaki apa-apa yang merupakan pendukung untuk itu, untuk Allah diibadahi. Musilan ilaih, yang menyampaikan pada tujuan itu, agar Allah diesakan. Tentunya di antara tujuan-tujuannya akan tercapai kalau dia berwibawa, kalau ucapannya dipaham. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskanlah simpulan dalam lidahku ya Allah, agar mereka yafqahu qawli, agar mereka bisa paham ucapanku. Berarti seorang dai yang ikhlas pasti berharap agar orang itu memahami ucapannya, mengikuti ucapannya, mengikuti nasihat-nasihatnya. Itu wajar. Dan itu berbeda dengan yang tadi. Walihada dzakara Allah Subhanahu wa taala 'ibadahu alladziina qassahum li nafsihi wa asna 'alaihim fi tanzilihi wa ahsana jazaa'ahum yawma liqa'ih. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hamba-hambanya yang Allah istimewakan untuk dirinya, yang dipilih oleh Allah sebagai dai. Asna 'alaihim, Allah puji mereka. Fi tanzilihi, dalam Al-Qur'an, dalam tanzilnya. Wa ahsana jazaa'ahum, dan Allah berikan yang terbaik dari pahalanya. Yauma liqa'i, pada hari pertemuan dengannya. Fadzakarahum bi ahsani a'malihim wa awsafihim, maka Allah sebutkan mereka dengan amalan-amalan mereka yang baik, dan Allah sebutkan sifat-sifat mereka, dan Allah puji mereka. Dalam ayat قال الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, itu orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami, berikan kepada kami istri-istri kami, turunan kami sebagai qurrata ayun, sebagai orang-orang yang menyenangkan hati, menenteramkan jiwa. Jadikan kami sebagai imam bagi orang-orang yang takwa. Kapan yang diucapkan ayat ini? Setelah memberikan sifat-sifat sebelumnya. Surat apa itu? Al-Furqan. Diawali dengan kalimat ini, kalimat ini saja. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khadallahu bajahuna qalu salama. Mereka-mereka ibadur rahman, kata Allah, yang berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. Mereka-mereka yang kalau diucapkan oleh orang bodoh mengucapkan salam. Itu orang-orang yang begini, yang meninggalkan perbuatan zuhur, meninggalkan perbuatan dusta, yang meninggalkan perbuatan sia-sia, yang begini, sebutkan semua kebaikan-kebaikannya. Ya. Setelah itu, Allah katakan, dan mereka berkata, wahai Rabb kami, jadikanlah istri kami dan turunan kami sebagai qurrata ayun, sebagai orang-orang yang menenteramkan jiwaku, yang menyenangkan hati, Dan seorang akan gembira, hatinya akan tenteram ketika melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan muttaqin, salihin. Akan tenteram hatinya. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan aku sebagai pemimpin orang-orang yang takwa. Pemimpin di rumah tangganya, orang-orang takwa semua. Pemimpin di kaumnya, orang-orang takwa semua. Pemimpin di masyarakatnya, orang-orang takwa semua. Masya Allah. Ini barakallahu fiikum yang diharapkan bagi setiap mukmin. Qala. Fasa'aluhu an yuqirra a'yunahum bi ta'ati azwajihim. Mereka meminta agar mereka tenteram mata-mata mereka dengan melihat ketaatan istri-istrinya, ketaatan anak-anaknya, anak cucunya, turunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yasur qulubahum biittiba'il muttaqin lahum 'ala ta'atihi wa 'ubudiyyatihi, dan agar gembira bahagia hati-hati mereka dengan diikuti oleh orang-orang yang takwa dalam taat kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah. Fa'inal imam wal mu'tam muta'awinani ala ta'atihi. Karena seorang pemimpin dan yang dipimpin saling bantu-membantu dalam ketaatan. Wa'inama sa'aluhu ma yu'awinunahu bihi al-muttaqin. Maka yang diminta mereka tadi bukan meminta kepemimpinan, tetapi meminta agar bisa membantu manusia untuk bertakwa. Meminta agar bisa menjadi orang-orang yang saling membantu, saling mendukung untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaannya dan mentaatinya. Ala mardatihi wa ta'atihi. Wa huwa da'watuhum ila Allah, berarti meminta agar menjadi orang-orang yang berdakwah, mengajak mereka kepada ketakwaan. Bil imamati fid din, dengan cara dia memimpin mereka dalam agama, memimpin mereka dalam ketakwaan, memimpin mereka dalam kesalehan. Allati asasuha, yang asasnya adalah as-sabr wal yaqin. Tidak akan diberikan kepemimpinan yang seperti ini kecuali dengan dua syarat, as-sabr wal yaqin. Ayatnya, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Demikianlah kami jadikan mereka imam-imam, memimpin-pemimpin, يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, yang memimpin manusia dengan perintah kami, memimpin manusia dengan syariat Allah, dengan ketakwaan, dengan syariat. Kapan Allah jadikan mereka a'immah? Lama sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Dua syaratnya. Lama sabaru, sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat kami. Kesabaran dan keyakinan. Yanalu bihima al-imamah, akan didapat dengan keduanya al-imamah. Akan didapat dengan kesabaran dan dengan keyakinan, akan didapat imamah, kepemimpinan fil khair, kepemimpinan dalam kebaikan, kepemimpinan dalam takwa. Fasu'aluhum an yaj'alahum a'immatan lil muttaqin, maka permintaan mereka adalah permintaan agar dijadikan sebagai pemimpin-pemimpin orang yang takwa, yang membimbing mereka, mengayomi mereka untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mutlakan, bukan pokoknya saya harus jadi penguasa. Itu ambisi namanya. Itu namanya ambisi. Berbeda dengan itu. Huwa su'alun an yahdiyahum wa yuwaffiqahum wa yamunna 'alayhim bil 'ulumin nafi'ah. Berarti itu permintaan, permintaan untuk bisa menjadi pembimbing mereka. Yuwaffiqahum, yang mengarahkan mereka. Wa yamunna 'alayhim, dan memberi kebaikan pada mereka. Yaitu dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dengan mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu agama. Wal amal salihah, dan agar membimbing mereka untuk beramal dengan amalan yang saleh, zahiran wa batinan, apakah yang lahir ataupun yang batin. Allati la tatimmul imama illa biha, yang tidak mungkin akan sempurna kepemimpinan kecuali dengan itu. Wa ta'ammal, kaifa nasabahum fi hadhihi al-ayat ila ismir rahmani jalla jalalu. Perhatikanlah bagaimana dinisbatkan mereka dalam ayat-ayat tersebut kepada nama Ar-Rahman. Mana dinisbatkan pada nama Ar-Rahman? Tadi di awal ayat Allah katakan wa ibadur rahman. Ibadur rahman dinisbatkan kepada nama Ar-Rahman jalla jalalu. Kenapa dinisbatkan kepada Ar-Rahman tidak dikatakan ibadullah? Kenapa enggak dikatakan ibadul jabbar atau ibad yang lain lagi? Nama Allah banyak. Tapi kenapa Allah pilihkan di sana ibadur rahman? Liya'lam khalquhu anna hadha innama naluhu bi fadlihi wa rahmatihi. Dinamakan ibadur rahman agar diketahui oleh para makhluk-makhluk ini bahwa itu didapatkan dengan fadilah dari Allah dan rahmatnya. Hamba-hamba Allah yang maha rahman. Karena memang dengan rahmat Allah mereka menjadi seperti itu. Wa mahdhu wujud minnatihi, dan itu hanya karena pemberian Allah saja. Enggak akan ada yang bisa menjadi seperti itu tanpa pemberian dari Allah, tanpa rahmat dari Allah, tanpa sifat Allah yang maha rahman. Wa ta'ammal kaifa ja'alahum jazaa'ahum fi hadhihi surah al-ghuraf. Dan perhatikan pula kenapa Allah jadikan pahalanya di antara yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Furqan tadi adalah ghuraf. Kamar-kamar, ghurfah-ghurfah. Wa hiya al-manazilul 'aliyah, yaitu tempat-tempat yang tinggi, tempat-tempat yang tinggi 'aliyah dalam surga. Ulaika yujzauna ghurfata. Mereka akan mendapatkan ghurfata. Tempat-tempat yang tinggi, tempat tinggal yang tinggi dalam surga. Wa hadha lamma kanatil imamatu fid din min ar-rutabil 'aliyah. Karena siapa yang menjadi imamah lil muttaqin, menjadi pemimpin orang yang takwa, pembimbing orang untuk takwa, maka tentunya mereka mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Di dunia kedudukan seperti itu kedudukan tinggi. Khamilina azakumullah, ada seorang khalifah ketika ada seorang ulama datang ke negerinya, istrinya melihat dari atas. Dan biasa di sana saat itu yang namanya perempuan itu tempatnya di atas, tidak di bawah. Di bawah untuk laki-laki. Ketika ada tamu dan sebagainya tidak ketemu sama sekali. Maka dari atas dia melihat dari tirainya. Disambut ulama itu oleh sekian banyak masyarakat. Dilulukan, diantar, disanjung. Mereka berdatangan semuanya. Dan semuanya sangat hormat, sangat tunduk kepada ulama tersebut. Maka dipanggil suaminya. Mau kamu tahu apa yang disebut dengan kepemimpinan itu, mereka itu. Itu namanya kepemimpinan. Mau tahu tentang kemuliaan, itu namanya kemuliaan. Artinya lebih daripada penguasanya sendiri. Ketika penguasa itu datang, ya ada yang perhatian, ada yang cuek. Tapi ketika syekh, al-imam datang ke negerinya, hampir semua masyarakat ingin melihat mana syekh. Mana syekh al-allama fulan ibn fulan. Karena itu yang namanya kemuliaan itu. Kamu tuh hanya punya jabatan. Kemuliaan belum tentu. Qanibillina azakumullah, kira-kira dalam hati mereka, masyarakat tadi, kaum muslimin, terhadap ulama tadi, kayak apa hati mereka? Apa yang dikatakan dalam hatinya? Qanibillina azakumullah, memuji atau mencerca? Memuliakan atau merendahkan? InsyaAllah bisa dipaham. Semuanya memuliakan. Tapi ketika penguasa lewat, berduin-duin orang datang, apa tujuan mereka? Apa memuliakan? Sebagian kecil memuliakan. Sebagian besar keuntungan. Aku ingin dapat keuntungan dari dia. Kalau kepada para ulama, apa yang dapat mereka dapatkan? Kecuali harapan mereka adalah bimbingan ilmu. Gak dapat keuntungan dunia sama sekali. Tapi kalau penguasa yang datang para penjilat-penjilat, yang ingin menjilat untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan, ingin dapat jabatan, ingin dekat dengan penguasa, ingin dijadikan sebagai ini, ingin dijadikan seperti itu, ingin mendapatkan ini, mendapatkan itu, ingin mendapatkan segala macam dunia. Hatinya apakah memuji? Sebagian besar tidak memuji. Sebagian besar bahkan jengkel. Awas nanti, kalau saya jadi penguasa, saya akan balas. Itu kata-katanya dalam hati mereka. Iya, kamu sekarang pemimpin, nanti kalau kamu jatuh, saya jadi pemimpin, saya akan balas apa yang kamu lakukan. Ini barakallahu fikum, sangat berbeda keadaannya. Kembali kepada kitab. Qala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang mereka, dinisbatkan kepada Rahman dan dibalas dengan ghuraf, yaitu tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Karena memang kedudukan mereka di dunia sangat tinggi, sangat mulia. Wa dalam makanatil imam fid din minar rutabil aliyah. Rutab jamaknya rutbah. Dan demikian karena yang namanya imam fid din, kepemimpinan dalam agama, itu adalah tempat yang sangat mulia, sangat tinggi. Bal min a'la maratibi 'ataha al-'abdu fid dunya. Bahkan itu kedudukan yang paling tinggi yang Allah berikan pada seorang hamba di dunia. Lebih tinggi dari presiden, lebih tinggi dari khalifah, lebih tinggi dari pemimpin apapun. Karena jazahu alaihal ghuraf, maka balasannya sangat tepat, sangat pantas untuk mereka al-ghuraf. Ulaika yuzawna al-ghurfata. Mereka mendapatkan ghurfah ketika mereka sabar. Fil jannah, tempat-tempat yang tinggi, tempat-tempat yang mulia. Wa hadza bi khilafi talabir ri'asah. Dan ini barakallahu fikum, berbeda dengan orang yang mencari ri'asah, mencari jabatan kepemimpinan. Beda. Fa inna talibiha yas'auna fi tahsiliha. Karena biasanya pelaku-pelakunya mencari, berupaya untuk bisa mendapatkan kepemimpinan dengan tujuan aghram, keuntungan-keuntungan dunia. Minal uluwi fil ard, di antaranya ketinggian kedudukan di muka bumi, kesombongan di muka bumi. Wa ta'abudul qulubi lahum, agar hati-hati manusia memuliakan dirinya. Wa mailuhum ilaihim, agar mereka semua condong kepada dirinya. Wa musa'adatuhum, agar mereka semuanya membantu dirinya, menyokong dirinya. Ala jami' aghradihim, dan memberikan semua kebutuhan-kebutuhannya. Maka unihim alina alaihim qahirina lahum, dalam keadaan dia atau mereka tetap merasa tinggi di atas mereka, besar di atas mereka. Fatarattaba ala hadha talab minal mafasid. Tentunya tarattaba, akan terjadi konsekuensi di belakangnya dari talab riasah ini, dari pencarian kepemimpinan seperti ini, ambisi ingin ditokohkan, akan terjadi mafasid, akan terjadi kerusakan-kerusakan. Ma la ya'lamuhu illallah. Kerusakan yang banyak yang tidak diketahui seluruhnya kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian mungkin kita ketahui, sebagian lainnya bagi dari kerusakan banyak yang hanya Allah yang tahu. Di antaranya al-baghi, keboliman-keboliman. Lagi semangat ingin ditokohkan, tiba-tiba ada saingan. Padahal bukan saingan sungguhnya, bantuan. Ada ustaz lain. Ternyata lebih didengar ucapannya. Mulai muncul hasad, dengki. Karena saya ingin ditokohkan, ternyata larinya ke mereka semua. Ditegur dengan ucapan yang jelek. Ada apa kamu di sini? Kembali ke desamu. Ngapain tinggal di sini? Sini sudah ada saya. Nggak perlu kamu. Loh, kenapa? Ada apa dengan dia? Apa yang dirugikan? Kalau dia ikhlas, gak dirugikan apapun, malah dibantu. Tetapi kenyataannya ketika dia tidak ikhlas, itu masalahnya. Dia sedang ingin menjadi tokoh, ternyata diganggu oleh pesaing. Padahal dia tidak niat untuk menyaingi. Kebetulan masyarakat itu secara fitrah bisa melihat mana yang ikhlas, mana yang gak ikhlas. Kan begitu. Akan suka kepada yang ikhlas, dan gak suka pada yang tidak ikhlas. Qala, dikatakan selanjutnya, minal baghi, kezaliman, wal hasad, kedengkian, wal tughyan, melampaui batas, wal hiqad, wal zulm, Wal hamiyah, hamiyah itu kemarahan karena ego pribadi, ta'assub linafsi duna haqqullah, marah karena pribadinya bukan karena masalah agama Allah. Wa ta'dhim man haqqara Allah, ihtiqar man akramahullah. Akhirnya terjadi pula kerusakan. Ta'dhim man haqqara Allah, memuliakan orang yang Allah hinakan. Atau sebaliknya, menghinakan orang yang Allah muliakan. Ini gara-gara apa? Ambisi. Ambisi. Memuliakan orang yang Allah hinakan dan menghinakan orang yang Allah muliakan. Qul inna a'udzukum billah la tatimmu riyasah ad-dunyawiyyah illa bidzalik, tidak akan bisa didapatkan, enggak akan bisa sempurna kekuasaan dunia kecuali dengan itu. Dengan hasad, dengan dengki, dengan persaingan tidak sehat, dengan ta'assub, dengan haqad, dengan kezaliman, dengan melampaui batas. Wala tunalu illa bi'adhafihi minal mafasid, dan enggak akan didapatkan kepemimpin dalam masalah dunia kecuali dengan sekian kerusakan. Wa ru'asa'u fi 'ama 'an hadha, dan para ru'asa, para pemimpin-pemimpin dunia biasanya buta tentang kerusakan-kerusakan itu, enggak peduli. Pokoknya semua hancur, enggak peduli. Pokoknya saya sudah jadi penguasa. Allah salam al-afiyah. Salam hidayah wa rahmah. Idza kashafa al-ghita tabayyana lahum fasad ma kanu alayh, ketika disingkapkan tabirnya terlihat kerusakan yang ada pada mereka. Wala siyama idza hasyaru bi sifati dzarr yatawhum ahlul mawqif bi arjulihim ihanatan lahum. Orang yang seperti ini akan dikumpulkan seperti dzarr, seperti semut. Yatauhum ahlul mawqif, akan diinjak-injak oleh orang-orang yang berdiri di sana dengan kaki-kaki mereka. Ihanatan lahum wa tahqiran, sebagai penghinaan untuk mereka. Wa tasghiran, untuk direndahkan, dikecilkan. Wal jazaa'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalannya. Amalnya sombong ingin dimuliakan, balasannya justru direndahkan oleh Allah Ta'ala. Qul inna a'udzu billahi yusa'idukum, untuk membantu kalian memahami apa yang dibahas tadi, dibaca dan ditulis atau dihafalkan dari ayat Allah Ta'ala wa 'ibadur rahman ila akhirih. Kama ayat, berapa ayat itu? Dari kalimat wa'ibatul rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Agar nyambung dengan pembahasan tadi. Yuzunal ghuraf, yang mana nih yang bicara ghuraf? Dinisbatkan kepada Ar-Rahman, mana itu yang dinisbatkan kepada Ar-Rahman? Disebutkan sifat-sifatnya, kemudian berdoa, Rabbana hablana, yang mana itu? Kalian baca, kalian tulis, dan kalian hafalkan. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan, subhanaka bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.